Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Siapa yang bisa menceritakan apa yang telah kita pelajari pada pertemuan terakhir? Falyatafaddal. Siapa yang bisa menceritakan? Ahmad. Ya, sampaikan aja apa yang diingat, faddal. Nanti saling melengkapi. Arman. Untuk apa? Untuk menjatuhkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk menentang dakwah beliau alaihi salatu wasallam, mereka melakukan berbagai macam cara. Apa saja caranya? Hah? Apa saja caranya? Yang pertama, apa itu? Apa? Mencela Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan memperbanyak celaan tersebut, ya. Bukan sekedar hanya mencela sekali dua kali saja, tapi mencela dengan bertubi-tubi, terus-menerus. Menggencarkan dan meluaskan berbagai macam bentuk celaan kepada baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Tayyib. Ahsan. Apa tujuannya ya Aden? Tujuannya apa? Apa? Menggembosi dakwah. Tujuannya apa? Abdurrahman? Iya, nama itu Abdurrahman, ya. Alhamdulillah, langsung. Nabi Abdullah, tujuannya apa ini? Menghina Nabi, mengejek Nabi alaihi salatu wassalam. Apa tujuannya? Hah? Naam. Andak. Apa tujuannya? Siapa yang tahu angkat tangan? Minat tulab au minal ikhwah. Naam ya Ahmad. Merendahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Taib, ini tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua apa? Targetnya apa yang kedua? Terkesan negatif. Tujuan intinya itu, ya, untuk menjatuhkan, menghancurkan, melawan, menentang dakwah Rasulullah SAW. Tapi ada tujuan-tujuan tertentu, ada tujuan jangka pendeknya, begitu ya. Taib, selain menghinakan Rasulullah, menjatuhkan Rasulullah dan kaum muslimin, apalagi? Menjatuhkan mentalnya. Taib, menjatuhkan mental Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ya. Kalau jatuhnya, kalau mental sudah jatuh, kan sudah enggak semangat lagi sudah. Ya. Semangat ini kan karena ada jiwa yang semangat juga kan seperti itu, ya. Kalau sudah enggak semangat sudah lemah, ya sudah enggak ada gerakan lagi, ya. Barakallahu fikum. Maka demikian pula kita, ya. Mental jiwa ini harus terus kita sirami. ya, agar terus semangat terus dalam berbagai macam bentuk ibadah, amal soleh, ta'awun, dakwah dan yang lain-lainnya. Ya, barakallahu fikum. Nah, kalau enggak ini, kalau enggak disirami, ya, akan pudar, ya, akan lemah, ya, semangat kita, jiwa kita ini, ya, barakallahu fikum, dalam berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan yang lain-lainnya, barakallahu fikum. Nah, apa saja celaannya? Nah, kepada Nabi apa saja celaannya? Ya faqih, celaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apa saja? Nah, tukang sihir. Nah, tukang sihir, ya. Apalagi, Ikhwan? Eh? Penyair yang gila, ya. Nah, barakallahu fikum, dukun, ya, yang didatangi oleh apa namanya para setan. Termasuk juga yakni istrinya Abu Lahab, ya. Termasuk juga istrinya Abu Lahab. Barakallahu fikum, yang juga ikut membantu suaminya secara khusus, ya, untuk menentang dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga untuk menjatuhkan, mengejek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ejekan yakni Ummu Lahab atau istrinya Abu Lahab tadi itu kepada malaikat Jibril. Kepada malaikat Jibril, kemana setannya itu, kok gak pernah datang lagi, katanya. Kepada siapa? Malaikat Jibril. Ini kan barakallahu fikum, kahin ya'tihi syaitan. Nabi Muhammad itu dukun yang selalu didatangi oleh para setan. Termasuk yang diejek setan siapa? Adalah malaikat Jibril oleh siapa? Istrinya Abu Lahab, ya. Sehingga kata Allah, wa mra'atuhu hammalatal hatab. Tayyib. Istrinya juga nanti di neraka juga demikian. Sang pemikul kayu bakar yang akan membakar suaminya sendiri. Nah, nanti di neraka. Tayyib. Ini juga kahin ya'tihi syaitan. Malaikat Jibril diejek, dihina sebagai apa? Setan yang datang kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Wallahu musta'an. Tayyib. Yang berikutnya kita baca. Qala rahimahullahu ta'ala, wa idza ra'au du'afa as-sahabati. Nah, sekarang celaan target kepada para sahabat, ya. Kalau tadi kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Sekarang kepada para sahabatnya. Wa idza ra'au, dan jika mereka melihat, yakni orang-orang musyrikin Arab ini, orang-orang Quraisy ini, melihat para sahabat yang lemah, ya, para sahabat yang lemah. Memang demikian, dari awal hingga akhir kebanyakannya sahabat Nabi ini, sahabatnya adalah orang-orang kecil, orang-orang lemah, begitu, ya. Nah, barakallahu fikum. Memang demikian, secara umum pengikut para Nabi, secara umum dari dulu hingga Nabi SAW, pengikutnya kebanyakannya adalah du'afa. Kebanyakannya orang-orang kecil, orang-orang miskin, orang-orang lemah. Kebanyakannya, walaupun juga ada orang-orang besar, orang-orang kuat juga yang berpengaruh di tengah-tengah manusia, alhamdulillah. Tapi demikian, mayoritasnya adalah orang-orang lemah. Taib. Dan jika mereka melihat para sahabat yang lemah-lemah, apalagi pada waktu masih minoritas, amat sangat sedikit, ya, barakallahu fikum, maka qalu, mereka mengatakan, orang-orang Quraisy ini mengatakan, qad ja'akum mulukul ardi. Qad ja'akum mulukul ardi. Telah datang kepada kalian penguasa bumi ini. Maksudnya apa ini, ikhwan? Bukan sebagai sanjungan, bukan sebagai pujian, bukan sebagai penghormatan, tapi apa? Ejekan. Ini kan para sahabat orang-orang lemah, orang-orang kecil, kok dibilang para penguasa bumi? Ya, dibilang para penguasa dunia ini sudah datang ini. Wah. Sebagai sindiran, sebagai ejekan, ya. Nah, barakallahu fikum. Ya ibaratnya kalau ucapan kita sehari-hari barakallahu'alaikum, datang, sudah datang ini orang pentingnya, ini orang besarnya, para pembesarnya, para petingginya, kan begitu ya. Nah barakallahu'alaikum, ini kadang-kadang diucapkan sebagai bentuk sindiran, ya, sebagai bentuk sindiran, sebagaimana kaum musyrikin, ya, menggunakan ini sebagai kalimat sindiran. Taib, ini difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ejekan mereka kepada para sahabat itu, aha ulai mannallahu alaihim mim bainina. Apakah mereka-mereka ini, para sahabat yang kecil, yang lemah, yang minoritas pada waktu itu, yang Allah berikan anugerah, yang Allah berikan kenikmatan kepada mereka ini daripada kita ini, apakah mereka-mereka ini orangnya? Ya, begitu. Sementara mereka-mereka sendiri ini, kaum Quraisy ini merasa orang besar, mayoritas, orang-orang terhormat. Masa mereka-mereka ini yang Allah berikan hidayah? Masa mereka-mereka ini yang Allah berikan petunjuk jalan yang lurus? Ya begitu. Aha ulai manallahu alaihim min baini, apakah mereka ini orangnya? Nah, ini sebagai bentuk ejekan kepada para sahabat tersebut. Dan juga wa kama qala Allah taala, dan sebagaimana yang Allah taala firmankan, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun wa idza marru bihim yataghawazun wa idza anqalabu ila ahlihim anqalabu fakihin wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Ya, ini ejekan-ejekan kepada kaum muslimin pada waktu, pada para sahabat. Ya, innal ladzina ajramu, sesungguhnya orang-orang yang berbuat dosa, yakni orang-orang kafir, orang-orang musyrik, ya, ajramu di sini, ya, ini mereka-mereka, ya, orang-orang musyrik tadi itu yang selalu berbuat dosa, ya, mereka kanu minal ladzina amanu yadhakun, mereka itu kepada orang-orang beriman menertawakannya, mengejeknya, menertawakannya, dan bukan karena senang, ya, bukan karena sebagai seperti penonton kepada para pelawak, bukan, ya. Kalau penonton kepada para pelawak kan tertawa karena senang, karena lucu. Ini bukan, menertawakannya artinya mengejeknya dengan menertawakannya. Ya, begitu. Tayyib. Subhanallah. Nah, yang menertawakan kaum mukminin pada waktu siapa, ikhwan? Orang-orang musyrik, orang-orang kafir, ya, yang betul-betul mengikuti, beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi di hari-hari ini, yang menertawakan orang-orang yang betul-betul mengikuti sunnah Nabi, yang betul-betul ittiba kepada Nabi Alaihi Salatu Wasallam, yang menertawakan ini siapa, ikhwan? Orang-orang beriman, kaum muslimin. Mereka-mereka orang-orang jahilnya, ahli bid'ahnya. Ya subhanallah. Dikarenakan mengamalkan berbagai macam sunnah-sunnah, ya, yang kitanya, yang laki-laki atau juga yang wanitanya, akhwatnya, ummahat pun juga demikian, ditertawakan. Karena semata-mata mengamalkan sunnah Nabi. Ya. Allah musta'an. Kalau dulu yang menertawakannya orang-orang musyrik, orang-orang kafir, lah sekarang ini justru kaum musliminnya. La haula wala quwata illa billah. Nah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza marru bihim yataghamazun. Dan jika orang-orang beriman ini, para sahabat ini melewati mereka, melewati orang-orang kafir tadi, yataghamazun, mereka main-main mata, ya, lirak-lirik gitu ya. Taib, kode-kode pakai matanya, kan begitu ya. Ini juga bentuk ejekan juga dengan isyarat pandangan matanya, cepat tangan tuh, ya. Lirik-lirik kayak gitu, lewat orangnya tuh, seperti itu ya. Taib, ya taqomazun, main-main mata, ya. Nah, barakallahu fikum. Hati-hati ya. Termasuk adab, ya, termasuk adab kepada sesama kaum mukminin, ya, jangan seperti ini, jangan suka main-main mata, ya. Nah, jangan main-main mata mengejek, maksudnya juga termasuk para santri juga terjadi aja yang seperti ini, ketidaksenangan kepada kawannya, ketidaksukaan kepada kawannya. Ada kawan yang masya Allah mustahidin, kawannya yang rajin bersungguh-sungguh dalam belajar masya Allah, dalam menghafal Al-Quran, dalam beribadah, dalam akhlaknya masya Allah. Tapi ada orang lain enggak senang dengan akhlaknya kawannya tadi itu. Coba tengok tuh, cari muka aja itu. Matanya pun juga demikian, ikut-ikutan main. Ini perbuatannya orang kafir yang seperti ini. Ya, jangan diikuti, hilangkan kebiasaan seperti itu. Ya, nah. Tengok. Nah ini hati-hati ya. Yatakhaw mazun, perbuatannya orang-orang musyrik. Ini cukup sering terjadi ya. Nah, mungkin juga secara umum manusia pun juga secara lagi ya para santri. Hati-hati ya. Hati-hati, wajar dan biasa ada yang enggak disenangi karena begini, karena begitu, karena enggak cocok dengan kebiasaannya. Itu biasa seperti tengok tuh. Sehingga bentuk kelompok-kelompok ya. Kelompok A, kelompok B, kelompok C. Nah ini grup-grupan ini. Sukanya kawan sama yang cocok saja, yang semodel saja. Nah, kalau sudah ada yang lain, bukan dari kawannya, bukan dari teman duduknya, itu tadi, main-main mata. Ya, hilangkan ini kebiasaan jelek. Ya, kebiasaan jelek. Bahkan kebiasaannya orang-orang kafir, orang-orang musyrik, menghina para sahabat Nabi. Ya, alaihi salatu wassalam. Yang berikutnya kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Juga kebiasaannya orang-orang musyrik ya, mereka di dunia itu hidup serba enak ya, serba nyaman. Kata Allah, wa idza qalabu ila ahlihim ya, dan jika mereka itu pulang balik ke keluarganya ya, balik ke rumahnya, ke tempat tinggalnya, bertemu sama keluarganya, sama anak istrinya, inqalabu fakihin, mereka pergi pulang dalam keadaan senang, bergembira ria. Tayib, ini menunjukkan apa ikhwan? Mereka secara khusus pada waktu itu adalah orang-orang yang berkecukupan, orang-orang yang Allah berikan kenikmatan pada mereka, berkecukupan dalam masalah rizki duniawiyah, nyaman hidup mereka ini, orang-orang musyrik tersebut ya, pulang dalam keadaan senang, ketemu sama anak istrinya, berkecukupan. Tapi ini bukan sebagai bentuk pujian pada mereka, bukan. Justru dengan kenikmatan ini mereka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Justru mereka mengolok-olok Nabi, mengejek Nabi dan para sahabatnya. Sehingga kenikmatan duniawiyah itu bukanlah sebagai tolak ukur kebenaran. Kenikmatan duniawiyah ya, gemerlap, gemerlapnya dunia, nyaman dengan dunia ini bukan sebagai bukti Allah mencintainya, bukan sama sekali ya. Nah, tapi yang jadi ibrah adalah keistiqomahannya ya. Barakallahu fikum. Nah, barakallahu fikum. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Juga ajakan mereka ini. Dan orang-orang musyrik itu jika melihat para sahabat Nabi, mereka mengatakan, inna haula, sungguhnya mereka-mereka ini ya, para sahabat Nabi itu, ladallun, betul-betul orang yang sesat ya, betul-betul orang-orang yang menyimpang. Kenapa mereka memvonis sebagai orang-orang yang menyimpang? Karena tidak mengikuti agama nenek moyang mereka. Karena kaum mukminin ini, para sahabat Nabi tadi, tidak mengikuti agamanya orang-orang musyrik. Ya, sehingga dicap sebagai orang yang menyimpang, sebagai orang yang sesat. Nah, begitu kata mereka. Tayyib. Barakallahu fikum. Nah, ayat ini secara asal, pada asalnya memang bentuk ejekan, celaan kepada para sahabat Nabi. Ya, tapi ini ayat bukan berlaku khusus kepada mereka saja. Ya, berlaku kepada semua umat, semua manusia yang memiliki sifat-sifat seperti ini. Ya, wal'iyadzubillah. Barakallahu fikum. Yang sehingga pun juga kenyataan yang seperti kita dapati juga hingga hari ini ya, kita dapati hingga hari ini. Barakallahu fikum. Nah, sebagaimana hadis Rasulullah alaihi salatu wasallam, na'am barakallahu fikum, inna asyadu bala al-anbiya summal amsal fal amsal. Sungguhnya bala, musibah, ujian yang paling berat, yang paling besar adalah kepada siapa? Kepada para nabi. Ya. Kemudian kepada siapa? Summal amsal, kemudian semisalnya. Ya. Fal amsal, kemudian semisal berikutnya. Artinya bagaimana, ikhwan? Ujian yang amat sangat berat ini yang dirasakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam pun juga akan diterima, akan dirasakan oleh para pengikutnya yang betul-betul konsekuen dengan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, yang betul-betul berpegang teguh dengan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Semakin berpegang teguh, akan semakin besar cobaan dan ujiannya, sehingga akan sampai mendekati kadar daripada cobaan yang ditimpa atau yang diterima oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Bisa dipahami nih, ikhwan? Semakin tinggi keimanannya pun juga demikian, akan semakin besar ujian dan cobaannya. Ya, summal amsal fal amsal. Barakallahu fikum. Nah, dan ayat ini masya Allah kalau kita baca tafsirnya, ya, nah, amat sangat indah, ya, barakallahu fikum, dan betul-betul sebagai penyejuk jiwa kita, sebagai obat, ya, dari hati-hati kita yang sakit, ya, begitu, barakallahu fikum. Taib, qala rahimahullahu taala, wa qad aktsaru min as-sukhriyati wal istihza'i, dan mereka terus-menerus memperbanyak ejekan dan apa namanya cemoohan tersebut, ya. Nah, enggak berhenti, enggak sekali dua kali saja. Tayyib. Nah, barakallahu fikum. Wa min at-ta'ni, ya. Demikian pula ta'n, celaan, wa tadhhik, dan juga menertawakan itu, ya. Nah, aksaru, mereka terus-menerus melakukannya. Ya, mereka terus-menerus melakukannya. Tayyib. Sampai dampaknya hatta asara zalika fi nafsin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Hatta asara zalika fi nafsin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sampai hal itu berdampak, ya, berpengaruh kepada jiwa Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi manusia biasa juga demikian, sehingga beliau juga merasa sedih, merasa lemah, merasa tersisihkan. Manusia biasa. Innama ana basyarum mitslukum, aku ini sebagai manusia biasa seperti kalian. Begitu. Tayyib, barakallahu fikum. Nah, ini pun juga kejadian ini juga dialami oleh Nabi alaihi salatu wasallam, bukan kita saja, ya. Nah, bukan kita saja. Nah, terutama yang amat sangat apa namanya terjadi perubahan yang amat sangat besar dalam kehidupan kita, dalam jalan kehidupan kita ini ketika apa? Ketika kita menghadapi masa peralihan dari masa-masa jahiliyah, dari masa-masa jahil ke masa-masa sunnah, ya. Yang sebelumnya bodoh, kemudian kenal ilmu, kenal sunnah, nah, di masa-masa ini. Kemudian kita berkomitmen ingin berpegang teguh dengan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, dan pada waktu itulah banyak berbagai macam hantaman biasanya, ya, yang biasa begitu sekarang enggak begini, enggak begini. Dulu begini, dulu begitu, sekarang enggak begini, enggak begitu. Kan begitu, ya? Memasuki masa peralihan yang sangat besar. Tayib. Nah. Sehingga sering biasanya rata-rata demikian, ya, mendapatkan berbagai macam ujian seperti ini. Maka ketahuilah, ya, nah, Nabi saja merasakan kesedihan itu, apalagi kita, ya, manusia yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala demikian pun juga mengalami kesedihan, disisihkan, dikucilkan oleh masyarakatnya. Sehingga jangan sedih, Anda bukan orang yang pertama menghadapi kesedihan itu. Mungkin ketika sudah kita ini sudah enggak terhitung lagi sudah. Ya. Dari Rasul, para sahabat, dan para a'imah, kita ini entah di nomor berapa, enggak terhitung pun juga. Demikian pula bobot daripada ujian tersebut pun juga enggak ada apa-apanya. ya. Tapi kita kadang-kadang merasa orang yang paling besar ujiannya, ya. Allahu musta'an. Jangan sedih, sudah ada mendahului kita. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Sehingga pun juga demikian, dapat kita lihat sering ya goncang ya. Enggak jadi akhirnya untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak jadi untuk betul-betul mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikut sebagaimana kebanyakan orang, ikut sebagaimana kebanyakan manusia yang jahil, ikut-ikutan saja jalan hidupnya, demikian pula ibadahnya. Tidak betul-betul berpegang teguh dengan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Karena apa? Merasa dikucilkan, sedih, lemah jiwanya. Ya. Nah. Barakallahu fikum. Tapi ujian itu pun juga terus ya, akan terus datang, terus datang, terus datang terus ya. Bukan hanya di awal-awal kita kenal sunnah saja, tapi sampai kita mati. Barakallahu fikum. Allahu musta'an. Baik, ini sebagaimana yang Allah firmankan. Kama qala Allah Ta'ala, "Wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun." Dan sungguh-sungguh kami mengetahui, ya. Sungguh-sungguh kami ya, yakni Allah ini betul-betul mengetahui bahwasanya engkau wahai Muhammad alaihi salatu wasalam yadhiqu sadruka. Dadamu itu sempit. Manusia biasa. Ya. Barakallahu fikum. Dikarenakan apa yang mereka katakan, ya. Dikarenakan apa yang mereka ejek, yang mereka olok-olokkan pada dirimu. Kami tahu. Artinya ikhwan, ini kaidah penting. Kaidah penting. Walaqad na'lamu. Siak konteks kalimat dalam Al-Qur'an, dalam sunnah, kalau dikatakan qad na'lamu, kami tahu, maknanya bukan sekedar kami tahu saja, bukan. Ya. Ya, ini ucapan Allah. Ya, aku tahu wahai Nabi. Artinya bukan sekedar kami tahu saja, bukan sekedar Allah tahu saja, tidak sebatas itu. Tapi apa? Ada apa namanya? Tertib, ada konsekuensi yang berikutnya dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Pertolongan, pembelaan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya kami tahu itu, kami tidak akan membiarkanmu wahai Muhammad, tidak akan menyia-nyiakanmu. Nah, begitu ya. Ini enggak ya? Kalau ada kontes kalimat walaqad na'lamu. Kami ketahui. Kami tahu. Artinya apa? Bukan sekedar tahu saja, tapi apa? Itu tadi ada tertibnya ya. Ada kelanjutannya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak akan Allah sia-siakan. Berarti ini merupakan suatu bentuk pujian ya, sebagai bentuk apa namanya tazkiyah, seperti itu ya. Nah, yang seperti ini bisa antum dapatkan dalam kitab tentang kaidah tafsir, usul tafsir. Tayib. Naam. Barakallahu fikum. Summa sabbatahu Allah Ta'ala wa bayyana lahu ma yuzhibu bihadzal dhiqi. Ya. Kemudian Allah mengokohkannya. Ya. Allah Ta'ala mengokohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menerangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang bisa menghilangkan sempit dadanya tadi. Ya. Ini ikhwan, obatnya. Ini sekali lagi bukan hanya kepada Nabi saja, tapi untuk kepada umatnya juga, untuk kita semuanya. Artinya apa ikhwan? Kalau kita dapat masalah, dapat ujian, dapat cobaan, sempit dada kita, lemah jiwa kita, kadang-kadang kita untuk berdiri saja enggak sanggup. Ya, kita ingin rebahan saja enggak ada kekuatan sama sekali. Jiwa dan raga kita enggak ada kekuatan sama sekali. Ingat ini. Obatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa ikhwan? Jangan diremehkan. Faqala, Allah Ta'ala berfirman, "Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin." Ya. Naam. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Baik. Ini resepnya, ini obatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Fasabbih, maka bertasbihlah. Ini. Baik, sudah kita pelajari apa makna tasbih, ya? Sudah kita pelajari. Baik. Barakallahu fikum. Sucikanlah Allah ya dari berbagai macam sekutu, dalam berbagai macam bentuk ibadah, dalam berbagai macam bentuk rububiyahnya. Sucikanlah Allah Subhanahu wa taala, tasbih ya. Banyak-banyak ucapkan tasbih subhanallah. Ini obatnya. Yang pertama, bihamdi rabbika, dengan memuji Rabbmu. Artinya apa? Banyak-banyaklah ucapkan alhamdulillah, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ya. Banyak-banyaklah bertasbih dan banyak-banyaklah bertahmid. Ini zikir, ya. Naam. Tayib, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ya, zikir itu akan memberikan manfaat pada orang-orang beriman, ya, dan juga akan memberikan ketenangan jiwa. Ya. Barakallahu fikum. Dari berbagai macam sisi ujian tersebut, ya. Dunia sepi, zaman-zaman Covid ini waduh menurun penghasilan kita dan ini dan itu macam-macam, ya. Banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa disadari. Wallahi tanpa disadari. Allah kemudian akan memberikan kekokohan pada kita, akan memberikan ketenangan pada kita, akan bangkit jiwa kita untuk kemudian semangat lagi. Nah, ini alhamdulillah sudah kita buktikan alhamdulillah. Walhasil ini pun juga demikian ya. Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam demikian. Wa kum minas sajidin, dan bersamalah dengan orang-orang yang sujud. Ya. Artinya apa? Banyak-banyaklah sholat, banyak-banyak sujud, ya. Makum minas sajidin, bersamalah orang sujud. Artinya apa, ikhwan? Makna yang kedua, tetaplah kalian bersama dengan orang-orang soleh, ya. Nah, orang-orang yang soleh ini yang betul-betul akidahnya betul, manhajnya betul. Tapi bukan kemudian meninggalkan orang-orang soleh yang senantiasa sujud, ruku, sholat, berjamaah dengan tenang, tumaknina, masya Allah. Ketika ada ujian, justru meninggalkan orang-orang yang sujud. Ini ya subhanallah. Tercampakkan dia dengan was-was setan. Dipanas-panasi pikirannya. Dibikin gejolak emosinya. Sehingga meninggalkan orang-orang yang selalu sujud. Pergi ke tempat lain. Ya subhanallah. Wal'iyazubillah. Tertipu oleh setan. Ya. Dibangkitkan terus rasa amarahnya. Dibangkitkan terus rasa emosinya. Nah, barakallahu fikum. Sudah enggak ada perda lagi yang mendinginkan jiwanya. Karena yang ikuti emosi terus. Ya. Barakallahu fikum. Na'udzubillah. Sehingga ibadahnya bersama ahli bid'ah. Ibadahnya bersama orang-orang enggak jelas, ya. La haula wala quwata illa billah. Sehari-hari ya ini bergelimang dengan orang-orang jahil, ya. Enggak berkumpul lagi dengan orang-orang sajidin, tidak berkumpul lagi dengan orang-orang solehnya. Waliyazu billah. Nah, ini obat yang ketiga, ya, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam secara khusus dan kepada umatnya ini, ya. Selalu sujud dan bersama dengan orang yang rajin untuk sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kata Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Rabbmu, ya. Beribadahlah kepada Allah sampai datang kepada engkau keyakinan. Apa makna keyakinan? Kematian, al-maut, ya. Tidak sebagaimana yang ditafsirkan oleh kaum sufiyah. Sampai datang kepada engkau keyakinan. Artinya bagaimana? Ya, saya sekarang yakin Allah itu ada. Yakin Allah itu ini, yakin Allah itu, yakin. Kalau sudah yakin, ya berarti ini sebagai batas akhir untuk beribadah. La haula wala quwata illa billah. Hadza, ini tafsir yang dalalun mubin, sesat dan amat sangat jelas kesesatannya. Barakallahu fikum. Sudah yakin Allah itu dengan saya sudah enggak wajib lagi untuk beribadah, ya. Karena apa? Perintah untuk beribadah sampai apa? Sampai datang keyakinan. Kalau sudah datang keyakinan berarti apa? Sudah lepas untuk beribadah. Nah, tafsir yang sesat. Taib. Waqad bayyana lahu qabla dzalik, dan sebelumnya Allah telah menerangkan ma fihi at-tasliyah. Menerangkan penjelasan yang di situ ada hiburan, ya, bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hiburan yang membuat jadi ringan beban beliau itu, ya, kesedihannya. Haitsu qala, di mana Allah taala berfirman, innaka fayyinakal mustahziin, sesungguhnya kami mencukupimu, ya, daripada orang-orang yang melecehkanmu, yang mengejek-ejekmu, ya. Kafainaka, kami cukupi engkau, artinya apa? Kami bantu kamu, ya, kami tolong kamu, kami bela kamu. Tidak akan kami biarkan engkau wahai Muhammad daripada orang-orang yang melecehkanmu itu, ya. Nah, ini bentuk pembelaan Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar, yang mana mereka itu menjadikan ilah-ilah yang lain bersama Allah, menjadikan tandingan-tandingan, sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala, fasaufa ya'lamun. Kelak mereka akan mengetahuinya. Nah, wallahul musta'an. Sampai di sini insyaallah taala dars kita. Sudah saja? Atau belum? Baik, barakallahu fikum.